بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab إرشاد ساري في شرح السنة للبربهاري. Kita masuk pada ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berikutnya. Qala al-muallif wa idza dhahara laka min insanin shay'un min al-bid'i fahdharhu. Fa inna alladhi akhfa 'anka aktsara mimma adhhar. Berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza dhahara laka min insanin, dan apabila tampak jelas untukmu dari seseorang, syai'un minal bid'ah, tampak jelas bagimu dari seseorang suatu kebid'ahan, muncul darinya suatu kebid'ahan, jelas itu adalah kebid'ahan muncul dari dia, dia tampakkan, dia serukan, dia ajak orang-orang untuk masuk dan mengikuti kebid'ahan tersebut, fahdharhu, maka berhati-hatilah dari dia, berhati-hati dari orangnya, berhati-hati dari seruan kebid'ahannya. Fa innal ladzi akhfank, karena sesungguhnya yang dia sembunyikan darimu akthar, itu lebih banyak, mimma adhhar, daripada yang dia tampakkan. Seseorang ketika dia memiliki keyakinan berupa kesesatan dan dia mulai mengajak orang-orang untuk mengikutinya, maka yang dia tampakkan bukanlah langsung kesesatan secara utuh yang ada padanya, tetapi akan dia tampakkan sesuatu yang mirip dengan al-haq, sesuatu yang akan menarik simpati orang tersebut, sedikit demi sedikit dia ajak untuk masuk ke dalam kebid'ahannya. Ketika dia sudah merasa nyaman, dia sudah merasa enak dengan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, baru akan ditampakkan seluruh kebid'ahannya. Ini ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, memberikan nasihat kepada kita untuk selalu berhati-hati terhadap kebid'ahan, sekecil apapun kebid'ahan tersebut, dan berhati-hati dari para pelaku kebid'ahan yang menampakkan kebid'ahannya, karena sesungguhnya yang mereka sembunyikan lebih banyak dan lebih berbahaya. Berkata Syekh Rabi hafizahullah menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ini, kata beliau, ahlul bid'i wal ahwa'i ma'rufuna bittasatturi wat taqiyyah. Ahlul bid'i wal ahwa', mereka terkenal dengan tasattur, sesuatu yang selalu tersembunyi, sembunyi-sembunyi mereka untuk menyampaikan kebatilan mereka. Wattaqiyah, demikian pula ma'ruf dari kalangan ahlul bid'ah adalah taqiyah. Mungkin ini kita sering mendengar taqiyah, dan taqiyah ini adalah aslun min usulir rafidah, satu dari pondasi dasarnya orang-orang Rafidhah. Dan taqiyah itu adalah berdusta, membolehkan berdusta dan menipu dalam agama Allah Azza wa Jal dengan terang-terangan tanpa darurat. At-taqiyah disebutkan oleh sebagian ulama definisinya, an yudhhiral insanu khilafa ma yubtin tadayyunan fayansibuna al-kadhiba wal khida'a li dinillahi zulman wa udwana. At-taqiyah adalah an yudhhira al-insanu khilafa ma yubtin, seseorang menampakkan secara zahirnya sesuatu yang dia sembunyikan dalam batinnya, sama dengan kemunafikan ini, jenis-jenis, satu jenis di antara jenis-jenis kemunafikan. An yubhira, seseorang menampakkan secara zahir khilaf ma yubtin, tetapi yang dia tampakkan itu menyelisihi batinnya, menyelisihi keyakinannya. Secara zahir menyatakan A, dalam batinnya menyatakan B, berbeda. Tadayyunan itu dilakukan meyakini bahwa hal itu diperbolehkan secara agama. Fayansibunal kadhiba wal khida'a lidinillah, sehingga mereka orang-orang Rafidhah mereka menggabungkan, memasukkan al-kadhib bolehnya berdusta, wal khida' bolehnya menipu dalam agama Allah Azza wa Jal, zulman wa udwana. Itu adalah kezaliman dan permusuhan dari mereka. Jadi tidak heran ketika orang-orang Syiah Rafidhah berdusta, tidak heran, dan memang boleh menurut mereka. Bahkan yang paling dihindari oleh para ulama muhaddithun adalah riwayatnya dari orang-orang Rafidhah, karena mereka menghalalkan dusta. Dan yang paling dibenci oleh ahlul hadis adalah al-kadzib, kedustaan itu sendiri sangat dibenci sekali. Dan mereka orang-orang Syiah Rafidhah itu menghalalkan dusta. Ahlul bid'ah, kita lanjutkan ucapan Syekh Rabi hafizahullah, ahlul bid'ah la yudhhiruna laka kulla syai'in min aqaidihim wa manahijihim. Ahlul bid'ah, mereka tidak akan langsung menampakkan semua kebid'ahannya, apakah dalam bentuk keyakinan ataupun dalam bentuk manhaj mereka. Tidak akan langsung ditampakkan secara keseluruhan kepada para mad'unya, enggak. Fal mubtadi'u yu'tika syai'an fa syai'a. Mubtadi' itu akan memberikan kepadamu sedikit demi sedikit. Ketika masih baru simpatisan, ditampakkan kepadanya sesuatu yang baik, sesuatu yang manis, sesuatu yang enak, sesuatu yang seakan pas dalam praktek mereka menjalankan agama Islam ini. Oh iya, ini yang paling pas ini. Ini sudah yang paling sesuai dengan sunnah Nabi ini. Karena masih pemula. Berbeda dengan ahlu sunnati wal jamaah, ketika mereka menyampaikan agama Allah Azza wa Jal, mereka akan memulai dengan tauhid. Apapun itu yang berkaitan dengan tauhid Allah akan disampaikan dengan tegas. Enggak boleh ini syirik ini. Walaupun masih baru. Baru disampaikan kepada orang yang mungkin simpatisan terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia melakukan suatu bentuk kesyirikan, satu bentuk kekufuran, akan langsung diingkari. Enggak boleh ini. Ini adalah suatu kekufuran. Ini adalah satu bentuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini harus dihindari, disampaikan. Berbeda dengan mereka, akan dibiarkan terlebih dahulu. Dibiarkan, enggak akan disinggung. Biar dia terjatuh pada kesyirikan, dia terjatuh pada kekufuran. Dibiarkan terus kesyirikan dan kekufurannya, enggak akan diingkari. Ketika dia sudah merasa nyaman, ketika dia sudah merasa bersama dengan mereka, bukan kekufuran dan kesyirikan tadi yang diingkari, akan tetapi justru ditambah dengan syubhat, dengan kerancuan-kerancuan lain yang berbahaya terhadap Islam. Kama qila an ahli al-bid'i innahu la yut'imuka as-sum min awwali jalsah. Sebagaimana dikatakan tentang mereka ahlul bid'ah, mereka tidak akan memberikan kepadamu racun pada awal pertemuan mereka denganmu. Wa innama yu'tikal 'asala awwalan. Yang mereka berikan adalah madu. Seseorang kalau diberitahu ini racun, silakan dimakan, silakan diminum, enggak akan mau. Tetapi ketika diberitahu ini madu, disuguhkan, dihidangkan madu, ini madu. Makanan yang menyehatkan, manis dirasa oleh lisan, sehingga orang-orang senang. Diambil sedikit demi sedikit. Pada hidangan-hidangan berikutnya, baru racun itu dimasukkan. Syubhat tersebut disampaikan kepada mereka. Penentangan terhadap al-haq mulai diupayakan untuk disampaikan kepada orang tersebut. Wa hakadha, demikianlah seterusnya. Hatta idza anista ilaihi dassa sumumahu alaik. Hingga ketika engkau sudah merasa nyaman dengan mereka, baru mereka akan memasukkan racun kebid'ahan mereka kepadamu. Walabbasa alaik, dan mereka akan memberikan talbis, tipu daya kepadamu. Mereka akan mulai menyampaikan syubhat-syubhat mereka. Karena mereka sudah menganggap bahwa ini korbannya sudah layak, sudah pas, sudah siap untuk disampaikan kepadanya berupa racun-racun syubhat terhadap al-haq. Wa adkhalaka fi bid'atihi, dan mereka akan memasukkanmu ke dalam kebid'ahan mereka. Fa idza dhahara laka syai'un minal bid'i an ahadin fa khudh hidraka minhu fa innahum ahlu makrin wa ahlu khida'. Maka apabila tampak dari seseorang kebid'ahan, tampak olehmu dari seseorang dia mengajak kepada kebid'ahan, apakah dalam akidah atau dalam manhaj atau dalam suluk atau dalam ibadah, ajakan itu jelas tidak kita kenal. Yang saya tahu selama ini tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah demikian. Misal dalam ketaatan seorang, dalam ketaatan rakyat terhadap penguasa, telah jelas manhaj dan akidah ahlus sunnati wal jamaah bahwa rakyat wajib taat, mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Apapun yang dilakukan oleh penguasa muslim tersebut, maka rakyat tersebut tidak boleh melepaskan baiatnya selagi dia masih muslim. Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasanya, mereka manusia biasa terjatuh pada kemungkaran. Memberikan kebijakan-kebijakan yang mungkin secara sepihak adalah suatu kezaliman terhadap rakyatnya. Akidah ahlu sunnati wal jamaah, termasuk prinsip ahlu sunnati wal jamaah, alla yanzi'a yadan min ta'atihi, tidak mengangkat tangan, mencabut tangan dari baiat mereka, dari ketaatan kepada mereka. Ini akidah ahlu sunnati wal jamaah. Ketika mendengar ada seorang da'i, ada seorang penyeru yang menyeru kaum muslimin, kemudian menyampaikan bahwa penguasanya telah berbuat zalim, disampaikan di depan umum, dijatuhkan martabatnya, dijatuhkan kewibawaannya, dijatuhkan kehormatannya, dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji, supaya rakyat bergerak untuk menggulingkan kekuasaan penguasa tadi. Syubhat ini, kebid'ahan ini, mereka gak akan langsung datang kepada komunitas ahlu sunnati wal jamaah, ayo kita memberontak. Gak akan. Tetapi ketika tahu, oh ini ahlu sunnati wal jamaah, ini salafi ini, cara kita harus berbeda menghadapi mereka. Disampaikan syubhat yang paling ringan, seakan itu sesuai dengan al-haq. Sampaikan kepadanya syubhat-syubhat bahwa bolehnya seseorang menasehati penguasanya dengan cara mereka. Penguasa kita sekarang dinasehati terang-terangan saja tidak mendengarkan, apalagi dinasehati sembunyi-sembunyi yang enggak ada disorot oleh media sosial. Ini syubhat mulai menjatuhkan pemerintahnya. Orang yang tidak paham akan menyatakan dan mengap, iya ya, pemerintah kita ini sudah jelas-jelas disorot oleh media sosial, dinasehati terang-terangan, tidak menggubris, apalagi kalau sembunyi-sembunyi. Dia mulai termakan, sehingga akhirnya diajak, mulai terbawa, mulai merasa nyaman dengan mereka. Sudah, lakukan demonstrasi ini harus dilakukan dengan demonstrasi besar-besaran nasihat ini. Terbawa dengan syubhat mereka. Dan itulah mereka, ahlul bid'ah, akan menyampaikan syubhatnya kepada kaum muslimin, racun mereka kepada kaum muslimin secara bertahap dan perlahan-lahan. Fa idza dhahara laka syai'un minal bid'i 'inda ahadin fa khudh hidraka minhu. Maka apabila engkau melihat suatu kebid'ahan yang diserukan oleh seseorang, maka berhati-hatilah darinya. Benar-benar berhati-hati dari orang tersebut. Fa innahum ahlu makrin wa ahlu khida', karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang penuh dengan makar, penuh dengan tipu daya. Tujuan mereka adalah untuk merusak Islam dari dalam. Ini yang dilakukan oleh ahlul bid'i wal ahwa, terkhusus orang-orang Syiah Rafidhah